Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang keempat ini, Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Sebagai Raden Purubaya, Francisca sebagai Surti, Harry sebagai Ki Ganda, dibantu oleh Mujadi dan Ape Burhan, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purubaya dan Cempaka berhasil meninggalkan Istana Galuh dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Wukir untuk memburu Raden Sanjaya. Kita tinggalkan dulu kisah perjalanan mereka. Sekarang marilah kita ikuti kisah dua pelarian Galuh, yaitu Prabu Sora dan Resi Amista. Sementara itu, di pinggiran Sungai Pelus yang cukup besar, berdiri sebuah kerajaan kecil yang bernama Sokaraja. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Suradipati. Baginda Suradipati memiliki kepandaian yang sangat tinggi dan juga banyak memiliki jago-jago yang menjadi andalannya. Suatu siang di desa Slomerto yang berada dalam kekuasaan Sokaraja. Ada apa kau berteriak-teriak seperti itu, Ki Bondang? Ada mayat, ada kepala, melotot kepala. Ada mayat? Di mana? Dan mayat siapa? Aku tidak tahu. Dasar gila, tidak waras. Aku akan jadi gila jika melayani orang seperti itu. Ada-ada saja orang gila seperti Ki Bondong. Kemarin berteriak-teriak, berpura-pura tenggelam di Sungai Pelus. Apa itu? Benarkah pandanganku? Sebuah kepala? Ada kepala. Berhati-hatilah. Angkat kepala itu kemari, ayo. Hei, awas. Hei, kalian jangan hanya bengong di situ. Ayo cari bagian tubuhnya yang lain. Ayo. Ki Ganda, aku menemukan bagian tangan Ki Ganda. Hai, diamlah kalian semua, diam. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Ayo diam. Kembalilah kalian yang takut. Jangan berada di tempat ini. Tumung, Jantra, cari terus bagian tubuh orang ini yang lain. Ayo, menyingkir kalian. Jangan mengganggu kami yang sedang bekerja. Ayo, menyingkirlah. Hei, kau kemari, Ki Margo. Baik, Ki. Apa yang kau ketahui tentang mayat ini? Siapa yang telah melakukannya? Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak Ki Ganda.